Semang pancen ngenes uripku, duwe pacar onone cemburu. Saben dino nyurigai aku, sebel aku ngrasake tingkamu. Nono rene aku mbok takoni, ora bebas aku dipuntuti. Mumet stres tertekannya hati.